seri. Kau tersenyum seribu arti, bagaikan bermimpi. Kau urkan tanganmu itu, kau bisikan namamu itu, terpaku di dalam hatiku padamu. Oh sayang, engkau mendekat pada diriku. Engkau memeluk dengan syahdu. Maafkan, oh maafkan sayangku, oh sayang. Engkau mendekat pada diriku. Engkau memeluk dengan syahdu. Maafkan, oh maafkan sayangku, oh sayang.